Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadithi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ayyuhal ikhwatu fillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrullahi jalla wa ala. Pada malam yang berbahagia ini, Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita, barakallahu fikum, dalam majelis al-ilm, majelis yang mulia insyaAllah ta'ala, sebagaimana yang kita semua merindukannya dan mengharapkan darinya pahala dan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kurang lebih 3 bulan mungkin, majelis kita terhenti sementara karena sebab bulan suci Ramadan dan juga bulan Syawal. Maka alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini di awal dari bulan Dzulqa'dah, kita kembali dipertemukan Allah subhanahu wa ta'ala di majelis yang kita rindukan, barakallahu fikum, yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengannya bahwasanya majelis ilmu adalah merupakan raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman syurga. Maka kita semua diseru oleh beliau alaihi salatu wasallam untuk mengembala di taman-taman syurga tersebut. Ala tarta'u bi riyadil jannah, tidakkah kalian, kata Rasulullah, mengembala di taman-taman syurga. Maka kita semua tentunya berkeinginan dan sangat berharap merindukan taman-taman syurga tersebut. Maka dialah majelis-majelis ilmu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ditanya oleh para sahabat, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apakah yang kau maksudkan taman-taman syurga itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, dia adalah majalisul ilm, yaitu majelis-majelis ilmu, barakallahu fikum. Dan majelis-majelis ilmu sebagaimana di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kita semua bahwa para malaikat-malaikatnya mengelilingi majelis tersebut. Naam, dengan mendoakan mereka segala kebaikan, mendoakan rahmat, pengampunan, barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka meletakkan sayap-sayapnya kepada orang-orang yang bermajelis ilmu, yang duduk di rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka mempelajari Al-Quran dan hadith-hadith nabinya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sebagaimana yang masyhur dan ma'ruf di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusunahu fi ma bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyat humur rahmah wa haffat humul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, di masjid dari masjid-masjid Allah ta'ala, dalam rangka mereka membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Kata para ulama, demikian pula mereka membaca hadith-hadith Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan mengkajinya. Tidaklah mereka melakukannya melainkan turun kepada mereka as-sakinah, yaitu ketenangan, kebahagiaan, Naam, illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyat humur rahmah, dan rahmat Allah taala meliputi mereka, yakni kasih sayang Allah taala. Kemudian para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala menaungi mereka, yakni dalam riwayat menaungi dengan sayap-sayapnya. Naam, karena malaikat punya banyak sayap, sebagaimana di dalam Al-Quran ada yang masna wa thulatha wa ruba', ada yang dua sayap, ada yang tiga, ada yang empat, dan dalam hadis Jibril alaihissalam memiliki 600 sayap. Naam, yang satu sayap Jibril alaihissalam dapat menutupi ufuk timur dan barat dari alam ini. Barakallahu fikum, maka para malaikat-malaikat meletakkan sayap-sayapnya kepada mereka yang duduk di rumah-rumah Allah dalam rangka bermajelis ilmu, ridon bima yasna, karena meridhoi apa yang sedang mereka lakukan. Kemudian Allah Ta'ala menyebut nama-nama mereka di sisi para malaikat-malaikatnya. Barakallahu fikum, maka tidak ada keutamaan yang lebih besar daripada keutamaan bermajelis ilmu, duduk bertafakuh fiddin dalam rangka memahami, mempelajari, mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah jalan pintas menuju surga yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, man yuridillahu bihi khairan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang dia inginkan dengannya surga Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala akan, yang dia inginkan dengannya menuntut ilmu agama Allah, maka Allah Ta'ala akan membukakan jalan pintas menuju syurganya. Naam, hadis-hadis yang kuthur barakallahu fikum yang menunjukkan akan keutamaan majlis ilmu, walhamdulillah. Maka sekali lagi kita bersyukur kepada Allah dan memuji Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini kita dapat kembali melanjutkan pelajaran kita, pembahasan kita dari kitab Al-Aqidatul Islamiyah minal kitabi was sunnati as-sahihah, yaitu akidah Islamiyah dari kitab dan sunnah yang sahih, yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala, yang dikemas dalam bentuk tanya jawab barakallahu fikum, dan kita sampai kepada pembahasan makna la ilaha illallah wa syurutuha, makna la ilaha illallah dan syarat-syaratnya. Dan kita telah membacakan beberapa syarat yang semuanya ada 8 syarat, yang kita telah membaca 5 syarat darinya. Kita ulangi kembali barakallahu fikum sekilas secara singkat, yang 8 syarat ini terkumpul dalam salah satu bait syair yang disebutkan oleh para ulama kita di dalam kemudahan menghafalkan atau menghitungnya. Naam, yaitu ucapan syair yang mengatakan ilmu yakinin wa ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatin wal inqiyadu wal qabulu laha wa zida thaminuha al kufranu bima siwal ilah min al asya'i qad ulliha. Naam, yaitu ilmu yang pertama, syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, ilmu yang menafikan atau meniadakan kejahilan atau kebodohan. Yang kedua adalah yaqin, yang menafikan keraguan. Yang ketiga adalah ikhlas, yang menafikan kesyirikan. Kemudian yang keempat, sidquka, yaitu as-sidq, pembenaran, yang menafikan al-kadzib, kedustaan. Sidquka ma'a mahabbatin. Yang kelima adalah al-mahabbah, yaitu kecintaan, yang menafikan kebencian, yang meniadakan kebencian. Wal-inqiyadu wal-qabulu laha. Yang keenam dan yang ketujuh adalah al-inqiyad, yaitu tunduk patuh terhadap kalimat la ilaha illallah, menafikan penentangan. Dan yang ketujuh adalah al-inqiyadulaha, yaitu apa? Al-qabulu, penerimaan yang menafikan dari penolakan, dan ketundukan yang menafikan daripada penentangan. Itu 7 syarat, dan ditambah yang kedelapannya, al-kufranu bima siwal ilah minal authan atau minal asya qad uliha, yaitu mengkufuri segala sesuatu yang diibadahi selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengingkari segala sesuatu yang diibadahi selain dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, baik berupa sesembahan-sesembahan, togut-togut, dan yang lainnya yang ridha untuk dia diibadahi. Maka wajib diingkari, wajib dikufuri. Naam, maka demikian 8 syarat dari kalimat la ilaha illallah yang al-imam Ibnu Munabbih rahimahullahu ta'ala, beliau pernah ditanya tentang kalimat la ilaha illallah, bukankah orang yang mengucapkannya maka dia pasti masuk surga? Maka al-imam Ibnu Munabbih rahimahullahu ta'ala menyatakan benar bahwa kalimat la ilaha illallah itu adalah kuncinya surga. Akan tetapi kunci itu, seluruh kunci itu memiliki asnan, memiliki gigi-gigi. Maka gigi-gigi kunci itu adalah merupakan syurut, yaitu syarat dari la ilaha illallah, yang pintu manapun tidak akan bisa dibuka dengan sebuah kunci yang tidak memiliki asnan, yang tidak memiliki gigi-gigi. Maka barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tetapi dia tidak memenuhi 8 syarat yang telah kita sebutkan tadi, maka dia tidak termasuk dalam hadis jaminan surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka demikian Islam barakallahu fikum, tidak ada bedanya dengan haji, sholat, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Sholat memiliki syurut, syarat-syarat diterimanya sholat dari rukun-rukunnya atau wajib-wajibnya. Begitu pula haji memiliki rukun-rukun atau syarat-syarat diterimanya haji dan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka kalimat la ilaha illallah juga demikian, memiliki syurut yang wajib diketahui, yang wajib dipelajari, ditegakkan, diwujudkan oleh setiap yang mengucapkannya, sehingga dengan itu dia bisa masuk surga yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian barakallahu fikum, syarat yang pertama adalah al-ilmu yang telah kita sebutkan, bima'naha nafyul ma'bud bihaqqin min ghairillah an ghairillah wa isbatuhu lillahi wahdah. Kata Syekh Muhammad Jamil Zainu hafidhahullah rahimahullahu ta'ala, ilmu maknanya adalah menafikan al-ma'bud bihaqqin an ghairillah, meniadakan segala sesembahan selain dari Allah subhanahu wa ta'ala dan menetapkan hanya kepada Allah semata. Nah, maka wajib kita berilmu tentang kalimat la ilaha illallah, bahwa kandungan ilmu la ilaha illallah sebagaimana dalam lafadznya secara bahasa, yaitu diawali dengan peniadaan dan menetapkan satu sesembahan yang hak hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala saja. La ilaha ay la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang disembah secara benar, secara hak, melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata. Artinya sesembahan itu banyak, tetapi semuanya batil. Yang benar dan yang hak hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Tidak ada sesembahan yang lain. Sekalipun orang itu mengaku menyembah Allah, namun caranya tidak hak, caranya batil, menyelisihi apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia tidak terpenuhi syarat yang pertama, yaitu berilmu tentang kalimat la ilaha illallah dengan benar. Nah, dari makna la ilaha illallah dan penafsirannya. maka sesembahan sekali lagi banyak, barakallahu fikum, sebagaimana dalam Al-Quran ada sesembahan matahari, bulan, bintang, gunung dan sebagainya, malaikat-malaikat, ya, semua mereka disembah di zamannya, barakallahu fikum, sampai di zaman kita sekarang ada yang menyembah melalui para wali-wali yang sudah meninggal dunia di alam kuburnya, ada yang beribadah melalui orang-orang yang dianggap dikultuskan, yang memiliki kemuliaan karamah, ya, sehingga dia selalu mengingatnya, dia meyakini bahwa mereka bisa mengetahui perkara-perkara gaib sehingga meminta tolong dengannya dan seterusnya. Semua itu bentuk kesyirikan. Naam, karena itu adalah cara peribadatan kepada Allah Ta'ala, cara yang batil sehingga tidak memenuhi syarat yang pertama, yaitu berilmu tentang la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu perintah Allah dalam Al-Quran. Dalam surah Muhammad ayat yang ke-19. Kita diperintah oleh Allah berilmulah tentang la ilaha illallah. Naam. Ya, dalam ayat yang lain, man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Orang-orang yang mempersaksikan al-haq, para mufassirin mengatakan al-haq adalah la ilaha illallah. Yang mempersaksikannya dalam keadaan mereka berilmu dengannya, wa hum ya'lamun. Jadi wajib berilmu tentang la ilaha illallah yang meniadakan kejahilan. Naam, dalam hadis yang lain Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia berilmu tentang la ilaha illallah, maka pasti dia masuk surga. Maka ayat dan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa syarat dari kalimat la ilaha illallah itu yang pertama adalah al-ilm, yaitu berilmu dengannya dan yang menafikan kejahilan atau kebodohan. Yang kedua, al-yaqin al-munafi lisyak, yaitu keyakinan yang menafikan keraguan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim ila akhir al-ayah. Hanyalah orang-orang yang beriman itu adalah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, thumma lam yartabu, kemudian tidak ada keraguan sedikit pun pada diri mereka. Naam, tidak ada keraguan berarti dia di atas keyakinan. Di atas keyakinan, barakallahu fikum. Maka wajib dalam menegakkan kalimat la ilaha illallah yang merupakan kandungan dari beriman kepada Allah dan Rasulnya, la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wajib dipenuhi syarat al-yaqin yang menafikan apa? Asyak, yaitu keraguan. Dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullahu taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah wa an asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Afwan, man syahida Allah, man syahida an la ilaha illallah wa anni rasulullah, la yulqillaha bihima ghaira syakin illa dakhalal jannah. Naam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mempersaksikan la ilaha illallah wa anni rasulullah, dan aku adalah Rasulullah, tidaklah yang bersaksi itu menjumpai Allah, yakni meninggal dunia, dengan mengucapkan dua persaksian tadi yang dia mengucapkannya ghairu syakin, tidak ada keraguan sedikit pun, melainkan dia dijamin masuk surga. Dalam riwayat lain, fayuhjabu la yuhjabu anil jannah, tidak akan dia terhijabi dari surga Allah, yakni pasti dia masuk surga. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan bahwasanya al-yaqin merupakan syarat dari beriman kepada Allah dan Rasulnya, merupakan syarat dari mempersaksikan la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah al-yakin, keyakinan yang menafikan atau meniadakan keraguan. Syarat yang ketiga barakallahu fikum, al-qabul bihadihil kalimah, yaitu menerima kalimat la ilaha illallah al-munafi lirrad, yang menafikan penolakan. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang musyrikin di dalam Al-Quran, dalam surah As-Saffat, innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yakuluna a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Orang-orang musyrikin ketika dikatakan pada mereka, ucapkanlah la ilaha illallah, yastakbirun, sombong, menolak, ya, penolakan. Mereka tidak mau mengucapkannya, yakni yastakbirun, yakni mereka menolak, ya, untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Berarti syarat dari kalimat la ilaha illallah yang ketiga ini adalah al-qabul, yaitu harus penerimaan yang sempurna terhadap kalimat tersebut. Naam, tidak seperti musyrikin, mereka mengucapkan a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Apakah kami akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kami karena semata-mata seorang penyair yang gila? Yakni mereka mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menggelarinya dengan seorang penyair yang gila karena sebab beliau memerintahkan musyrikin untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa musyrikin menolak untuk mengucapkan kalimat tersebut, padahal sangat mudah di lisan untuk mengucapkannya? Di sini mengandung makna yang barakallahu fikum sangat penting sekali, ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita, bahwa yang pertama musyrikun tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena mereka sangat faham maknanya. Mereka punya ilmu tentang la ilaha illallah itu. Naam, sehingga mereka tidak mau mengucapkannya. Ya. Kalau mereka mengucapkan akan dituntut. Ini menunjukkan mereka berilmu. Musyrikin ini, dia tahu bahwa mereka akan dituntut untuk meninggalkan cara-cara beribadah mereka, semua apapun bentuknya. Apakah beribadah melalui kuburan, melalui pohon, melalui bulan, bintang, melalui orang-orang yang dikultuskan, tokoh-tokoh, dan sebagainya, harus ditinggalkan semuanya. Ya, harus digugurkan semuanya dan beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tahu itu, sehingga mereka tidak mau mengucapkannya. Yastakbirun. Di sini dalil bahwa musyrikun itu memahami konsekuensi kandungan dari kalimat la ilaha illallah. Naam, barakallahu fikum. Ya, sehingga mereka tidak mau mengucapkannya. Berbeda munafikun. Ya, makanya munafikun ini tingkatan yang lebih berat dari segala bentuk kekufuran. Itu lebih berat daripada, ya, siksaannya musyrikin. Yang paling berat adalah munafikun. Kenapa? Munafikun ini mengkufur dalam kalbunya, beriman dengan lisannya. Ya. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka rasulul innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun. Mereka mau, munafikun, mempersaksikan engkau adalah Rasulullah, tapi mereka menyimpan kedustaan. Ya. Naam, sehingga munafikun ini tingkatan kufur yang paling yang tertinggi. Ya, dari segala jenis kekufuran yang paling dahsyat siksaannya adalah munafikun. Makanya dalam Al-Qur'an Allah sebutkan fid darkil asfali minan nar. Paling bawah keraknya api neraka itu munafikun. Naam, dan ini dijelaskan para ulama barakallahu fikum. Walhasil, saya kembali kepada makna, ya, firman Allah subhanahu wa ta'ala ketika kaum musyrikun disuruh mengucapkan la ilaha illallah, yastakbirun, mereka tidak mau. sombong. Di sini terdapat dalil bahwa mereka memahami maknanya. Nah, dibuktikan dengan ucapan mereka setelahnya. Inna latariku alihatina li syairin majnun. Apakah kami akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kami karena seorang penyair yang gila? Ya, ini menunjukkan dalil bahwa mereka paham. Konsekuensinya harus meninggalkan semua cara-cara peribadatan yang batil. Walaupun ya alasannya kepada Allah, karena Allah, sebagaimana di zaman sekarang. Ya, di zaman sekarang macam-macam cara beribadah melalui kuburan, melalui orang-orang yang dikultuskan, ya, yang mereka yakin mengetahui perkara gaib. Ada yang beribadah melalui pohon-pohon atau tempat-tempat yang dikeramatkan dan sebagainya. Semua itu cara-cara syirkiyah, ya, cara-cara syirik. Nah, bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Kemudian syarat yang keempat, yaitu al-inqiyadu wal istislam, ya, tunduk dan berserah diri kepada Allah Ta'ala sepenuhnya, ya, yang menafikan apa? At-tark, yaitu meninggalkan, ya, penolakan. Naam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Ya, berinabalah kepada Rabb kalian dan berserah dirilah kepadanya. Aslimu yakni al-inqiyad. Berserah diri bermakna inqiyad, tunduk patuh kepada seluruh apa yang terkandung dari kalimat la ilaha illallah dan yang menjadi konsekuensi-konsekuensi yang ditunjukkan dari kalimat tersebut, wajib istislam. Berserah diri menerima sepenuhnya, patuh menjalankannya, tidak meninggalkannya. Ya. Al-inqiyad wal istislam yakni menjalankan, tunduk menjalankannya dan tidak menolak dan meninggalkannya. Nah, ini syarat yang keempat, barakallahu fikum. Syarat yang kelima, as-sidqu al-munafil kadhib, yaitu kejujuran yang menafikan kedustaan. Nah, ini sangat banyak dalil-dalil di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang dinukilkan di sini oleh Syekh Hafidhahullah rahimahullah, yaitu firman Allah Ta'ala, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku wa yaqulu amanna wa hum la yuftanun, wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna Allahu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim, ahasiban nasu, apakah manusia menyangka, an yutraku, untuk mereka dibiarkan untuk mengucapkan amanna, kami beriman, wahum la yuftanun, dalam keadaan mereka belum diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keimanan tersebut. Benar-benar kami sungguh telah menguji orang-orang sebelum mereka, dan dengan itu Allah mengetahui orang-orang yang jujur dan mengetahui orang-orang yang dusta. Naam. Maka Allah Ta'ala menguji keimanan kita, ya, keimanan kita kepada Allah, kepada Rasulnya, yang terkandung dari kalimat la ilaha illallah itu tadi, pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan ujian itu Allah Ta'ala membedakan yang jujur dari yang kadzib, yang dusta. Nah, maka ini syarat yang kelima, barakallahu fikum. Di dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sidqan min qalbihi illa harramahullahu ala nar. Hadis ini dalam Bukhari Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang pun yang mempersaksikan la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, persaksiannya itu sidqan min qalbihi, jujur dari lubuk hatinya, tidak ada kedustaan, maka Allah Ta'ala mengharamkan baginya api neraka. Nah, ini dalil sekali lagi yang kelima dari syarat la ilaha illallah adalah as-sidqu, kejujuran. Nah, kemudian yang keenam, al-ikhlas. Belum adhan ya? Nah, al-ikhlas lawannya an-nafi lisyirk, al-munafi lisyirk, yaitu yang menafikan kesyirikan. Ya, kesyirikan di sini mencakup syirik besar, syirik kecil. Ya, ataupun syirik khafi, syirik yang samar yang tersembunyi. Ya, lawannya adalah ikhlas. Memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintah melainkan untuk beribadah kepada Allah dengan semurni-murninya. Mukhlishina lahuddin. Seikhlas-ikhlas semurni-murninya kepada Allah Ta'ala pemilik agama. Naam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang ma'ruf pula diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullah, "As'adun nasi bi syafa'ati man qala la ilaha illallah khalisam min qalbi au min nafsi." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah benar-benar ikhlas, murni dari lubuk hatinya atau dari jiwanya, maka dia adalah manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku. Nah, jadi orang yang paling bahagia mendapatkan syafaat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah benar-benar ikhlas dari lubuk hatinya. Kemudian syarat yang ketujuh barakallahu fikum adalah al-mahabbah. Al-mahabbah al-munafi lil-karh. Ya. Mahabbah cinta yang menafikan apa kebencian atau naam kebencian. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Di antara manusia ada yang menjadikan selain daripada Allah tandingan, serikat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai kesyirikan-kesyirikan itu, tandingan-tandingan itu sebagaimana cintanya kepada Allah. Ya. Berarti di sini syirik dalam mahabbah. Ya, mempersyirikkan Allah dalam hal cinta. Cinta itu adalah merupakan salah satu jenis dari jenis-jenis ibadah qalbiyah. Ya, jenis-jenis ibadah yang merupakan amalan hati. Maka barakallahu fikum, cinta orang-orang yang beriman adalah asyaddu hubbalillah, kecintaannya yang paling tinggi, yang paling berat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka di sini menunjukkan ya syarat al-mahabbah, bahwasanya orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang mengamalkan la ilaha illallah, wajib disertai dengan mahabbah yang sempurna. Naam, tidak mengandung kesyirikan ya sedikit pun atau kebencian sedikit pun terhadapnya. Naam, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Tiga golongan siapa yang menegakkan ya, tiga hal, siapa yang menegakkannya maka dia mendapati kemanisan iman. Ya. Hal yang pertama, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah Allah dan Rasulnya yang paling dicintai. Ya, dari selain keduanya. Yang kedua, wa yuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Seseorang yang mencintai orang lain, dia tidak mencintainya melainkan karena Allah. Cinta karena Allah, barakallahu fikum. Yang ketiga, wa yakraha an ya'uda fil kufr ba'da an anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yukdhafa finnar. Dia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya sebagaimana dia benci untuk dicemplungkan ke dalam neraka. Barakallahu fikum. Ini syarat yang ketujuh, dan syarat yang kedelapan adalah mengingkari segala bentuk peribadatan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengkufurinya dari tagut-tagut ya dan semisalnya selain daripada Allah. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lam fisama laha." Siapa yang mengkufuri segala bentuk tagut, tagut adalah peribadatan pada selain Allah. Ya, siapa yang mengingkarinya dan dia beriman hanya kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang kokoh dan tidak akan terlepas darinya. Di sini menunjukkan dalil syarat yang kedelapan. Nah, wajib mengingkari segala kesyirikan-kesyirikan, segala sesembahan-sesembahan selain daripada Allah Ta'ala. Terakhir barakallahu fikum, dalil terkait dengannya dalam firman Allah Ta'ala terkait dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, bagaimana Nabi Ibrahim menjadi laqad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah idz qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada contoh yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, yaitu ketika mereka mengucapkan, kami berlepas diri dari kalian dan sesembahan-sesembahan kalian. Ya, kami telah mengingkari kalian dan sesembahan-sesembahan kalian. Dan nampak perbedaan permusuhan antara kami dan kalian, hingga kalian mau memurnikan keimanan kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ini 8 syarat barakallahu fikum. Kita cukupkan, lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Dan kita akhiri dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.